Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-henti kita muji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam, Zat yang hari ini memberikan matahari yang luar biasa cerah kepada kita semua, yang banyak orang ketika listrik di rumahnya mati dan listrik itu hidup kembali, mereka bahagianya luar biasa. Tapi mereka lupa ketika matahari Allah setiap hari menerangi kita seperti ini, kita belum atau tidak mendapatkan perasaan sensasi seperti listrik yang hidup kembali. Itulah bukti bahwa sebenarnya kita masih belum banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kita belum merasakan dekatnya Allah dengan kita semua. Bahkan saking dekatnya Allah dengan kita semua, Bapak sekalian, maka kalau kita bicara tentang manusia yang paling baik kepada kita, maka jawabannya ibu kita. Tapi nanti di yaumil hisab, karena saking luar biasanya Rahman Rahimnya Allah, maka kita lebih memilih saat itu nanti di yaumil hisab untuk lebih dihisab Allah daripada ibu kita. Karena Allah jauh lebih sayang kepada kita semua daripada ibu kita sendiri, bahkan orang tua kita. Kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, lalu 69 tahun, 363 hari dia bermaksiat kepada Allah, zina, curi, khamar seperti itu, lalu 69 tahun, 364 hari dia bertaubat kepada Allah, lalu hari ke 70 tahunnya atau 69 tahun 365 hari dia mati saat itu, maka Allah akan ampuni dirinya. Yang menyebabkan Jibril alaihissalam ketika Fir'aun, salah satu manusia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang manusia ini yang paling banyak dosanya mungkin, karena Fir'aun mengucapkan satu kata yang kita sering baca dalam surat An-Naziat, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan belum pernah ada manusia mengaku Tuhan selain Fir'aun. Tapi subhanallah, Allah memberitahu atau memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam ketika Fir'aun akan ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Jibril memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu Allah berfirman, memberikan wahyu kepada Jibril, wahai Jibril, kalau seandainya Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa, maka aku ampuni dosanya. Itulah kasih sayangnya Allah, Bapak sekalian, yang saat ini mungkin kita lupa, kita belum ingat atau mungkin perlu diingatkan kembali bahwa mata kita berkedip, ya karena Allah, jantung kita juga berdetak, paru-paru kita juga semua mengembang, mengempis, Allah yang perintahkan semua. Ketika Anda mengambil makanan dari piring Anda, lalu makanan itu Anda masukkan dalam mulut Anda, maka setelah masuk ke kerongkongan, tidak ada lagi kuasanya kita. Semua Allah yang kendalikan. Maka hidup kita milik Allah. Hidup kita saat ini, bahkan hati kita pun Allah yang kendalikan. Artinya kalau seandainya kita hidup di dunia ini hanya cuma begini-begini saja, rugi banget. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman pas haji kemarin, alhamdulillah. Beliau lagi sekolah di Madinah dan dia mengucapkan, orang yang masih muda, belum ada 35 tahun, dia mengatakan sebuah kata yang membuat saya, ya sebenarnya saya punya pikiran yang sama. Pikirannya dia bilang dia sudah jenuh banget dengan dunia ini. Orang-orang yang kita menjaga iman kita, mukmin itu ketika hidup di dunia seperti ini, Bapak sekalian, maka mukmin atau mungkin dunia ini ibarat penjara buat kita. Enggak ada indahnya dunia ini. Ya. Dalam konteks bahwa karena memang kehidupan kita bukan di sini, maka bersabarlah kita dengan ujian, maka bersabarlah kita dengan fitnah, ghibah, apalagi zaman sekarang fitnah, ghibah luar biasa. Yang luar biasa nanti adalah bahwa ketika di hari perhitungan nanti, orang-orang yang memfitnah kita, menggibah kita, kita bisa minta kepada Allah untuk Allah memberikan pahala hajinya, sholatnya, puasanya kepada kita. Maka hidup seorang mukmin itu pilihannya cuma dua, kalau gak sabar ya syukur. Ya, hanya itu saja. Maka jangan pernah mengeluh ya dengan hidup kita ini, karena saya baca beberapa penelitian-penelitian barat yang mereka sekarang, mereka gak ada Tuhan di sana. Ya, orang-orang barat itu gak ada Tuhan. Tuhan mereka ya uang, harta, wanita, waktu. Ya. Mereka mengatakan sekarang bahwa meditasi itu bisa meningkatkan imunitas, meditasi bisa begini begitu, ada mengatakan puasa bisa begini begitu. Islam sudah mengajarkan itu semua. Islam telah mengajarkan itu semua. Dan semua sudah dicontohkan dengan sangat-sangat lengkap oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita bersyukur Bapak sekalian menjadi umat, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Musa ketika mereka akan bertobat dari dosanya, maka mereka harus membunuh dirinya. Begitu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tapi umatnya Muhammad SAW, begitu mudahnya Allah maafkan. Ya, karena doanya Nabi. Nabi-Nabi itu Bapak sekalian, kalau mereka kesel, marah sama kaumnya, tinggal angkat tangan, habis semua lululantak. Ya. Tapi Rasulullah SAW adalah manusia yang menyimpan doanya untuk kita. Maka kita berharap umat Islam bisa bangkit. Bangkit umat Islam dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Ya. Rasulullah tidak mengajarkan secara spesifik teknik berperang. Ya. Detailnya tidak diajarkan. Rasulullah tidak mengutus Abu Bakar, Umar, Utsman, Tolha, Zubair, dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya itu untuk belajar militer ke Romawi saat itu atau mungkin belajar ekonomi ke Persia. Tapi Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Maka kalau Anda menyatakan atau kita berkomitmen untuk menjadikan bagian dari Al-Quran, maka harus diwujudkan dalam dalam aksi nyatanya. Ya. Kalau Anda mau jadi orang besar, Anda mau jadi seorang hebat, atau kita mau jadi orang yang punya cita-cita membangun peradaban besar, maka yang kita bawa juga hal-hal yang besar. Ya, kalau boleh saya sarankan, ya mungkin dalam HP kita lebih banyak isinya Quran dan kajian. Isinya itu. Quran akan memberikan hikmah kepada kita semua. Quran akan memberikan banyak hal yang tidak terpikirkan dalam benak kita. Quran akan menjadikan iman kita itu iman seperti iman Abdullah bin Huzafah. Yang ketika pasukannya, Bapak sekalian, satu persatu dimasukkan. Ya. Terakhir itu dia... pasukannya itu dimasukkan, dicemplungin ke dalam kuali besar ya, yang cukup untuk 10 orang langsung hangus saat itu, badannya tulangnya pun habis dalam minyak panas itu. Lalu saat itu Raja Romawi saat itu melihat dia sudah menangis. Menangisnya kenapa? Menangis, tanya kenapa engkau menangis? Sudah menyerah gitu kan, tapi dia mengatakan dia menangisnya bukan karena itu, tapi dia mengatakan saya menangis karena saya berharap, saya meminta kepada Allah agar saya punya 10 nyawa untuk kau masukkan dalam tempat itu. Itulah iman orang zaman dulu. Bukan iman kayak manusia-manusia zaman sekarang. Ya. Iman yang sholat malamnya susahnya minta ampun. Iman yang sholat rawatibnya sering bolong juga. Iman yang puasa pun susah. Cita-cita besar kita membangun peradaban seperti Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, Amr bin As, Khabbab bin Al-Arad, segala macam itu jadi omong kosong dan sekedar cuman cita-cita saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu juga berpengaruh dari apa yang kita pikirkan, kita makan setiap hari. Kalau kita punya cita-cita membangun peradaban besar, ya nggak mungkin juga kita berpikirnya kecil. Ya. Termasuk juga dari sisi makanan. Makanan mempengaruhi behavior. Makanan mempengaruhi tubuh kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Maka kalau ingin menjadi, kalau mungkin di sini kan sepertinya banyak yang wajah-wajah bujang. Sepertinya. Kalau... salah satu indikatornya selain mungkin kalau mau nikah nanti ketemu akhwat atau ikhwan yang soleh atau soleha, maka selain Quran dan hadis ya mungkin atau mungkin ilmu tentang agama, tanya sama dia juga, kamu sudah minum madu berapa sendok satu hari? Oh iya, ya. Sudah apa namanya, sudah minum infus water apa hari ini? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kemarin saya ada sempat posting Bapak-Ibu sekalian, ada dua case yang dikirim sama teman saya. Satu anak umur 7 tahun, dan dia kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Ya, autoimun itu bukan penyakit yang di dunia barat ya, itu enggak mudah disembuhkan gitu kan. Dia harus minum obat steroids ya. Begitu terus-menerus ya. Satu lagi kena kanker. Pertanyaannya dari mana itu berasal? Ya, dari mana itu berasal? Ya kalau kita menilai dari berbagai macam sudut pandang, maka yang memungkinkan untuk dijadikan sebuah mungkin pembahasannya adalah ilmu dikenal sebagai epigenetik atau nutri epigenomik. Apa itu? Makanan yang Anda makan kita sekarang akan mempengaruhi gen generasi ke depan. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang tiap hari kita makannya kerupuk, maaf ya gennya kerupuk nanti. Paham ya? Baik kerupuk mentah atau kerupuk yang sudah digoreng. Sama aja, kerupuk mentah sudah tahu lah kan apa kan. Ya, mudah-mudahan gak ada penjualnya di luar. Ya. Dan sebenarnya, jadi itu jadi ada nutri epigenomik. Jadi apapun yang kita makan akan mempengaruhi gen. Saya kemarin sempat perjalanan dari Bogor ke Jakarta, mampir ke rest area, agak sedikit lapar ya, pengen makan gitu kan, terus akhirnya belilah makan. Waktu beli makan, setelah makanan itu kan makannya frozen gitu kan, karena sudah pada tutup semua. Kemudian makanan itu dipanaskan sama yang di tokonya itu. Dipanaskan pakai microwave saya makannya. Ya, karena makannya dipanaskan dengan gelombang elektromagnetik seperti itu udah enggak sehat. Ya, udah enggak sehat. Jadi salah satu saran saya memang kalau makanan-makanan dipanaskan dari mulai dia beku kemudian tiba-tiba dipanaskan pat kemudian langsung dimakan enggak bagus. Kurang bagus ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara badan kita baru sekali seperti saya jelaskan tadi bahwa Allah menciptakan badan kita dengan luar biasa. Allah sampaikan dalam surat dalam Al-Qur'an ya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tapi sayangnya manusia sering menzolimi badannya. Banyak orang taunya bahwa sedekah itu atau bersedekah itu paling baik memang terhadap keluarga, benar. Tapi kita yang kita sering lupa adalah bahwa sedekah yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Ya, bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda, sebelah mungkin Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama Anda atau kita minum jus jeruk dalam kemasan gitu kan. Tapi terus Anda juga punya pilihan kayak begini gitu kan ya. Bedanya apa? Beda banget. Jus jeruk dalam kemasan seperti itu ya pasti ada pengawetnya, ininya segala macam gitu kan, ada gulanya. Ini ada enggak? Enggak ada. Ketika Anda minum kayak begini sebenarnya Anda sedang bersedekah pada tubuh Anda. Untuk apa? Untuk mempertahankan badan Anda, untuk apa lagi? Untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu ketika istri saya sakit, ada seorang dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Dia cerita ke kami gitu kan, dok, kami banyak banget kaya, dia bilang, saya banyak sekali menggagalkan jamaah haji, berangkat haji. Kenapa? Saya bilang gitu kan, karena banyak yang sudah gagal ginjal. Anda tahu, kan gak tahu di Jawa Barat, mungkin Jawa Barat ngantri haji 10 tahun, 15 tahun lah ya. Bayar sekarang, setiap hari makannya gak benar, tiba waktu berangkat, ternyata gagal ginjal, darah tinggi, kolesterol, selesai, wassalam. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak mencintai badan kita. Tidak banyak bersyukur dengan badan ini, dan kita lupa bahwa kita nanti, Bapak Ibu sekalian, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau diciptakan untuk apa? Ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, kata Allah. Kami ciptakan untuk sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Untuk bangun malam gitu, kalau Bapak Ibu mau coba gini, malam-malam, ya kita kayak misalkan setelah sholat malam gitu ya, cobalah maghrib atau isanya makan nasi goreng, nasi uduk gitu ya. Malamnya berat loh bangun, betul gak? Itu secara fisik. Tapi gini, yang kedua, Anda coba doa. Doa dalam kondisi perut yang kenyang. Kira-kira bisa gak nangis? Berat, Bu, Pak. Maka dalam Islam memang sudah disampaikan, para ulama memang menyebutkan bahwa salah satu pintu masuknya setan kepada dalam tubuh manusia itu apa? Terlalu kenyang. Salah satu pintu masuknya setan adalah terlalu kenyang. Dan sekarang fenomena penyakit masa kini ya, tidak lain tidak bukan penyebabnya juga gara-gara itu, terlalu banyak makan. Yang dimakan ya mungkin yang perempuan ahwat di sini ya, mereka mungkin tidak banyak makan karena mereka agak-agak was-was kalau gemuk gitu kan, meskipun habis nikah gemuk juga gitu loh. Biasanya sih. Saya baru tahu juga kalau di Saudi itu ternyata wanita-wanita, saya lihat kok wanita Saudi ini, perempuan-perempuan di Saudi gitu kan, koknya gemuk-gemuk semua gitu. Jadi ternyata suatu aib di Saudi ya, kalau seandainya pasca menikah istrinya tuh kurus. Karena kayak gak dikasih makan sama suaminya gitu loh. Baru tahu saya itu. Ya. Meskipun ya mungkin ada orang yang Bapak Ibu mungkin ada dari Anda gitu kan, ada suka wanita yang gemuk gitu kan, calon suami atau calon istri yang gemuk gitu kan. Tapi ada juga yang pengen langsing. Jadi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan kita tuh jodoh terbaik. Ada laki-laki yang suka dengan perempuan yang hidungnya tidak mancung. Ada. Ya, ada perempuan yang suka dengan laki-laki yang pendek. Ada. Kecenderungan-kecenderungan seperti itu memang sudah Allah siapkan. Jadi jangan khawatir, kita insya Allah sudah ada jodohnya. Ya, jangan khawatir. Kalau sudah ada jodoh gimana? Ya bersyukurlah, biar ditambah lagi jodohnya. Kali, gimana mau nikah lagi kalau sananya sholat malam aja gak bangun? Kok ngomong begitu sih? Oh salah. Ya, jadi salah satu pintu setan ya, pintu setan adalah terlalu banyak ya makan atau terlalu kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kata kunci ya, sekali mulai sekarang. Jadi kemarin waktu saya kemarin pergi itu safar itu teman-teman tuh ya mungkin goda dan disiapin juga gitu kan. Disiapin mie instan yang dalam cup itu loh. Mereknya itulah. Enggak usah dibahas mereknya. Dan ternyata terbukti ya, terbukti satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, kemudian setelah satu minggu mulai itu batuk-batuk. Ya mulai itu demam-demam gitu kan. Apa yang kita makan sekarang akan menjadi nasib kehidupan atau nasib kesehatan kita 5-10 tahun ke depan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya balik-balik karena kita belum cinta dengan tubuh kita ini gitu kan. Kita belum sayang dengan nikmat yang Allah berikan ini. Maka salah satu nikmat yang Rasul sampaikan adalah yang sering kita lupakan adalah nikmat tubuh yang sehat. Ya. Saya kadang-kadang sering terharu gitu kan dengar teman-teman yang share ke saya gitu kan setelah mereka mulai menjalani hidup sehat, sekarang sholatnya lebih baik, ngajinya lebih baik, ya, dan ibadah-ibadahnya itu lebih baik. Itu bagian, jadi kesehatan yang kita dapatkan sebenarnya buah dari ketaatan. Kesehatan yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan. Orang yang rutin melakukan atau melaksanakan sholat tahajud gak mungkin kena kanker. Kan? Orang yang rutin berpuasa gak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalam, Rasulullah itu kan ketika meninggal, ubannya kan cuma 3. Beberapa kitab ada mengatakan 3, ada mengatakan 11, ada mengatakan 20. Ya, untuk ukuran umur 63 tahun itu kan sangat-sangat minimal banget uban. Ya, kita kadang-kadang baru masuk kuliah sudah ubanan. Ya. Banyak orang kayak begitu, stres mikirin hidup. Ya. Jadi petunjuk-petunjuk dari Allah dan Nabi SAW itu sudah sangat banyak. Tinggal kita mau ikutin atau tidak. Yang lagi saya sampaikan, satu sendok makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi gen kita. Itu sendok aja. Ya. Jadi pahami baik-baik. Jadi ketika Anda atau kita makan sesuatu, maka pikirkan, renungkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bikin masalah sekarang atau nanti, atau bikin manfaat, atau mendapatkan manfaat. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai mikir kayak begini, maka yang kita makan pasti baik-baik terus. Ya, pasti baik-baik terus. Dan coba lihat teman-teman sekalian. Kita lihat, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua, makanan-makanannya penghuni surga, atau minuman penghuni surga. Di surga ada sirup enggak? Enggak ada. Adanya apa? Jahe, ya. Ada susu, ada madu, ada khamar yang tidak memabukkan. Ya. Pokoknya di surga itu makannya asik-asik semua gitu kan. Nah, judulnya kan kita insya Allah, ya, insya Allah kita harus yakin akan jadi penghuni surga kan. Supaya enggak kaget nanti di surga, berperilakulah seperti penghuninya surga. Es cendol, es teler, es apa enggak ada di surga. Menurut saya sih ya, tapi meskipun kalau kita minta Allah kasih gitu kan. Ya, pasti tetap sehat, karena di surga kan enggak ada itu. Keringatnya orang surga itu kan baunya seperti kasturi. Ya. Karena yang dimakan semua terserap dengan sempurna. Kenapa? Alami semua, baik semua. Bahkan orang di surga kan di depan penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyembelih kematian di sana. Ini namanya kematian. Di surga itu enggak ada lagi kematian. Ya, enggak ada lagi kematian. Maka pelajaran pentingnya bagaimana nih, kita belajar sedikit dari penghuni surga gitu kan, bagaimana anak-anak kecil gitu kan, anak kecil, bapak ibu kalau yang punya bayi gitu kan, bayi itu kan kalau yang masih ASI ya, 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan, biasanya kan bau badannya wangi gitu. Karena sampai 1 tahun, 2 tahun itu masih wangi bau badannya. Kenapa? Karena gak makan nasi goreng, betul? Yang dimakan apa? Sayur, buah kan gitu kan? Sayur, buah, dan pokoknya makan-makanan yang relatif clean lah, bersih. Sehingga bau badannya gak muncul. Sekarang kenapa orang pakai banyak deodoran? Karena yang dimakan asam semua. Ya, yang dimakan kebanyakan asam. Jadi akhirnya muncul bau badan. Coba tanya, kalau testimoni bau badan kayaknya agak-agak sensitif. Tapi intinya, Anda yang sudah mulai banyak membiasakan dengan makan bersih, ya, clean food, yang sekarang atau eating clean gitu kan, atau mungkin sayur atau buah seperti itu, biasanya bau badannya sudah mulai berkurang dengan sendirinya, betul? Kita nggak perlu lagi deodoran. Dan banyak sekali dalam produk-produk kosmetik itu, bahan-bahan yang tidak selayaknya ada di sana sebenarnya. Ya, banyak, Anda siang browsing aja, yang dikenal sebagai hormon disruptor namanya. Baik itu di kosmetik, di toiletries, banyak banget. Yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget itu gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tools-nya kepada kita semua. Dan kalau tools ini kita pakai, banyak sekali perubahan-perubahan kesehatan. Saya nyebutnya software atau hardware. Ya. Tapi kita harus tahu dulu masalah di mana. Kita harus tahu dulu masalahnya di mana. Dan siklus alam ini atau siklus pergerakan bumi ini di situ kita akan belajar. Bagaimana sebenarnya kita selayaknya kapan harus makan, kapan harus tidak makan, apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan gitu loh. Ya. Contoh mungkin pagi-pagi nih, sering saya sampaikan, pagi-pagi itu paling bagus makannya apa? Bubur ayam. Karedok. Karedok oke lah. Kupantau. Pagi, ya. Kalau orang sarapan, bahasa Inggrisnya kan breakfast. Betul? Fast yang di break. Jadi puasa yang dibatalkan. Kapan kita puasanya? Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika malam habis isya beliau ngapain? Tidur. Puasa enggak kita? Puasa. Tubuhnya teristirahatkan. Pagi kan bangun. Jadi malam itu sebenarnya kata Allah dalam Al-Qur'an waja'alna laila libasa. Kata Allah, kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka waktu malam jangan lagi makan banyak. Kunci pertamanya. Kalau Anda mau hidup lebih baik, lebih sehat, malam jangan banyak makan. Ya. Komitmen enggak kayak begini? Mau. Allah saksinya ya. Baru saja kayak begini nanti malam baksoan yuk gitu kan. Ya. Apa yang harus Anda katakan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku. Ya, jadi harus komitmen, Pak, Bu. Kenapa harus komitmen? Seseorang yang tidak memaksakan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Jadi kenapa kita belum mau kayak begitu? Kenapa belum? Karena kita belum merasakan manfaat dan nikmatnya gitu loh. Banyak orang bisa ketika dia pergi umroh gitu kan, pengen balik lagi umrohnya, hajinya, pengennya kayak begitu. Karena dia merasakan nikmatnya. Kenapa orang belum mau hidup sehat? Karena dia belum merasakan nikmatnya. Bagi laki-laki nih, kalau saya ditanya, dokter apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat. Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya, hidup sehat. Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami tadi berbinar-binar. Gak usah lah. Bahaya nanti. Karena rijal lu kawamun ala nisa. Maksudnya laki-laki itu pemimpin. Gimana mau jadi pemimpin? Ya, gimana mau jadi sosok yang bisa dikagumi sebagai sosok leaders, leadernya, imamnya, gitu kan? Kalau yang dimakan, makanan-makanan yang melemahkan justru imunitasnya dia. Betul Pak Bu? Anda yang, bukan Anda sih ya, laki-laki yang banyak banget makan tepung, makan gula, coba kemungkinan besar akan jadi suami yang takut istri. Ngefek? Ngefek. Karena imunitas kita 80% dibuat di pencernaan. Ya. Terus juga beberapa kali saya lihat, gak boleh laki-laki itu apa namanya, suami itu ya khususnya ya, maksudnya suami itu dia punya izzah yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, ada seorang wanita lagi mau nikah, dia ditanya sama, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa hak suamiku terhadapku, kata dia gitu. Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Nabi gak jawab panjang lebar, tapi Nabi jawab dengan sebuah jawaban yang ibarat kata wanita itu gak tahu lagi harus ngomong apa. Kalau seandainya di dada suamimu ada luka yang bernanah, lalu kau bersihkan dengan bibirmu, maka itu tidak cukup untuk menggantikan hak suamimu. Itu peran suami itu kayak begitu. Saking dahsyatnya suami gitu loh. Kalau seandainya suaminya benar. Benar makanannya, benar sikapnya gitu kan. Tapi kalau suaminya begitu-begitu aja, pagi siang malam misalkan ya, makannya gitu-gitu aja gitu loh, makanan-makanan gak sehat, saya gak tega ngomong yang biasa itu. Makanan gak sehat lah gitu kan, nanti katanya mencela makanan lagi gitu. Pokoknya makanan gak sehat, karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi behavior. Okay? Nah, kita kembali ke breakfast tadi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, berusaha ketika pagi hari, ya judulnya kita ingin menjaga badan. Supaya apa? Supaya ibadah lebih baik. Jadi mukmin itu makan untuk apa? Ibadah. Kan gitu. Kalau udah ibadah saja gak boleh berlebihan. Kecuali memang ada hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi. Gak boleh berlebihan. Ya, apalagi urusan makanan. Wakulu, wasrobu, walatusrifu, kata Allah. Maka kita belajar dari bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang pola-pola makan yang baik. Meskipun tidak secara detail, karena ini urusan dunia. Sebagian itu urusan-urusan yang Nabi serahkan kepada kita. Ya, Nabi mengajarkan pagi-pagi kita dianjurkan untuk makan kurma. Kan gitu. Makalah 7 butir kurma ajwa gitu kan, beberapa ulama mengatakan 7 butir kurma pagi-pagi, maka itu akan menghilangkan sihir sampai sore harinya. Kurma itu apa? Prebiotik. Jadi pagi-pagi kalau jadi banyak masalah kesehatan kita muncul saat ini gara-gara apa? Gara-gara usus atau pencernaan kita bermasalah. Kalau usus pencernaan kita bermasalah, obatnya apa? Ya either kalau enggak prebiotik, kalau enggak probiotik. Maka Allah menganugerahkan kepada negeri kita ini. Itunya mana ya? Jualannya kita. Ya orang mau hantaran aja ya. Nanti kalau antaran yang mau nikah, bawa ginian nih. Saya hidup sehat loh. Gitu. Loh,

apa yang makan wortel gitu kan pakai gigi taringnya gitu kan enggak ada. Gigi taring itu kan fungsinya untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Kan gitu, dari giginya udah kelihatan. Boleh yang kita makan daging? Boleh, tapi jangan sering-sering. Pun kalau sering harus ada pembakarannya. Ya, ataupun kalau pengen tetap makan protein, kita tetap butuh protein. Lebih baik Anda pilih protein yang nabati, lebih aman. Jadi dengan ini kita mengajarkan dia untuk menjadi vegetarian? Enggak, karena Rasulullah kan makan daging. Kita tetap makan daging kok, tenang aja. Tapi tidak sering. Ya. Kemarin juga ada mahasiswa tanya, pas kajian kapan ya? Kemarin di JCC. Dokter, kami ini mahasiswa, saya mahasiswa. Gimana tips yang low budget untuk mahasiswa untuk hidup sehat? Jawaban saya gampang, puasa, ya kan? Betul gak? Puasa aja terus ya, tunjukkan penderitaan. Lihat, daripada makan mie instan, ini kan puasa. Nanti sorenya gitu kan dia beli buah, dia beli apa kunyit gitu kan, jadi pemuda rimpang Indonesia sih. Pemuda rimpang ya, kelihatan tangan-tangannya kuning, apa kuning gitu kan. Itu pemuda kayak begitu jauh lebih sehat daripada pemuda yang tangannya berminyak. Gorengan gitu-gitulah. Jauh lebih sehat. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu dan dia sedang baca Quran, pilihlah dia sebagai calon Anda. Udah soleh gitu kan, suka baca Quran, suka apa namanya, suka dengan kunyit, jahe, cocok gitu. Kita mempersiapkan gen. Serius. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu pahami, kayak jahe kayak begini kan, kalau bahasa Quran kan zanjabil kan. Maka ada satu hal yang perlu kita pahami tentang herbal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini kan ada jahe ya, ada kunyit ya. Warna-warna yang Allah berikan di mereka ini ada maksud sebenarnya. Ya, ada maksud. Supaya apa? Supaya kita belajar situ. Karena memang setiap warna-warna tadi memberikan efek yang berbeda ke badan kita. Ya. Kurma, ada kurma yang masih mengkel, ada kurma yang sudah kering, ada kurma yang masih basah. Efek ke badan kita beda. Efek ke badan kita beda. Ya. Kemudian juga produk kayak begini. Jadi supaya tubuh kita itu terwarna-warni dengan berbagai macam yang Allah ciptakan, yang makan aja tiap hari. Hari ini, kalau saya lebih prefer tiap hari itu berubah-berubah ya. Kalau teman-teman yang suka minum air peresan apa jeruk lemon atau jeruk pisang madu kasih garam, besoknya ubah lagi jadi jahe, kemudian besok lagi kunyit, besok lagi kencur gitu, diubah aja tiap hari. Kenapa? Kita lagi membersihkan badan, sebab gini, agak sedikit lapar. Kunyit. Kunyit nih kalau teman-teman buka datanya, ratusan penelitian yang dibuat di barat tentang kunyit. Sayangnya, orang Indonesia, khususnya ya kita ya gini kan, belum cinta dengan barang ini. Teman-teman buka research on turmeric, research on curcumin, banyak banget penelitiannya. Mulai dari anti-aging dia punya, mulai dari anti-nyeri dia punya, mulai dari apa tuh namanya, mulai dari apa lagi, anti-radang dia punya, banyak banget di sini. Termasuk ya anti-nyeri itu analgetik gitu kan, tapi jumlahnya kecil. Jadi dalam satu metabolitnya kunyit itu dia banyak sekali bahan-bahan di sana, tapi jumlahnya 0,00 sekian. Nah, supaya ada enggak orang? Baik, saya tanya kepada teman-teman semua, mungkin mudah-mudahan sudah ada yang merasakan pengalaman ini. Ketika Anda sudah mulai hidup sehat, tiba-tiba muncul pusing, lalu Anda minum air garam atau minum air kunyit atau minum air jahe, bisa hilang enggak itu? Bisa loh. Kenapa? Tubuhnya relatif sudah clean, sudah bersih. Jadi mereka ini, Bapak Ibu sekalian, si kunyit, jahe, segala macam ini salah satu ya, itu ketika masuk ke badan kita, dengan berbagai macam kandungan dia, dia patroli dulu gitu loh. Dia patroli dulu, dia bersihkan dulu. Jadi ketika kita misalkan lagi pusing, tiba-tiba, oh kayaknya lambungnya perlu dibenerin, dia cari benerin lambung dulu. Sehingga nanti orang bilang kerjanya lama gitu loh. Paham maksudnya? Jadi ketika badan kita sudah relatif bersih, maka otomatis, Bapak Ibu sekalian, maka dia sudah langsung tepat sasaran kerjanya itu. Maka saya katakan investasi badan kita itu adalah investasi setiap hari makan sehat, hidup sehat. Sehingga nanti kalau sakit kita enggak butuh banyak obat. Ya. Jadi kalau udah sakit tuh obatnya sederhana. Coba lihat teman-teman yang saya kadang-kadang terharu ya, enggak pakai biru. Terharu aja. Lihat beberapa testimoni-testimoni teman-teman yang promil-promil itu, saya katakan kayaknya disampaikan itu-itu aja sih gitu loh. Resepnya ya. Kuasa Allah semua pastinya, tapi Perasaan itu-itu aja, kok bisa kayak begitu? Karena relatif dia sudah tidak nyampah itu loh. Badannya sudah tidak disampahin lagi sama dia dengan makanan-makanan atau minuman tidak sehat. Sehingga ketika dimasukkan atau dia memakan atau meminum makanan-makanan yang sehat, banget reaksinya. Gitu loh. Jadi sekarang kalau Anda katakanlah minum infus water atau minum air kelapa atau mungkin katakanlah makan kunyit atau mungkin minum kunyit, jahe segala macam, tapi makan isi atau isi piringnya masih bermasalah, dia tidak banyak memberikan efek. Gitu ya. Dia tidak akan banyak memberikan efek. Termasuk saya pernah sampaikan bahwa wajah kita itu, teman-teman sekalian, wajah kita itu sebenarnya cerminan isi perut. Dompet. Jadi darah kita yang banyak, darah manusia ya, yang banyak sampah-sampah metabolismenya, itu akan ngefeknya ke muka salah satunya sih ya. Ngefeknya ke muka. Maka saya sering bilang, jadi kalau saya ngelihat orang itu dari wajahnya mulai kelihatan. Salahnya apa, secara garis besar sih ya, gak bisa detail juga, tapi kelihatan dari wajahnya. Ini orang ginjalnya bermasalah, livernya bermasalah, ini orang mau mati bentar lagi, kelihatan. Tapi gak tahu kapan. Tuh serius. Ya. Karena cerminan itu dapat, wajah kita itu cerminan isi perut kita. Ya. Jadi ibarat kata kalau darahnya kotor, darahnya gak bersih, segala macam, kelihatan semua. Ya. Kemarin saya dapatkan ada bapak-bapak cerita, dia pegawai suatu bank lah Jakarta, cerita udah turun 20 kilo gitu kan badannya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Ya saya bilang ya alhamdulillah, pertahankan saja supaya jangan turun banyak lagi, saya bilang. Kelihatan wajahnya itu glowingnya luar biasa, idenya mulai banyak, dia bilang gitu kan. Terus dia cerita berseri sekali wajahnya itu. Ya. Karena memang semua yang kita makan itu mempengaruhi mood. Semua yang kita makan pasti akan mempengaruhi mood. Ya, sehingga ada istilah good food is good mood. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi bete, lagi baper, lagi gak jelas gitu kan, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan rujak. Ada hubungan gak? Ada. Karena buah-buahan itu dia enzim kan. Ya, atau mungkin ajak dia makan tempe kayak begini, yuk. Gitu kan, ajak makan kurma. Kayak tadi saya katakan, ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan Anda mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau kayak tempe ini ya, tempe ini kalau kita blender sama kurma, dia jadi mood booster juga. Siap. Nah, sekarang kita cobain. Jus tempe. Bagaimana rasanya? Ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada pisang juga. Siapin panitia sebentar ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan kepada di alam semestanya, teman sekalian, dengan segala tanda-tanda itu efeknya atau mungkin apa ya? Hal-hal yang spektakuler banget. Contoh mungkin, kalau Bapak Ibu, teman-teman lihat di depan itu, ada slide itu kan. Musa Sapientum. Musa Sapientum itu pisang. Pisang ini, pisang. Kan saya bilang tadi, makanan kita mempengaruhi mood. Ya. Jadi Musa Sapientum atau pisang kayak begini, dia mengandung serotonin. Serotonin itu bahan baku hormon kebahagiaan. Pisang. Paling banyak di mana dia? Paling banyak di kulitnya. Bukan di kulitnya. Paling banyak serotonin pada pisang ada pada pisang yang udah matang banget, yang ada patch-nya. Ada titik-titik itu kan. Jadi itu clue-nya. Terus yang kedua, yang tidak kalah banyak, serotonin pada pisang itu di mana? Yang di nomor satu itu loh, banana peel. Banana peel itu maksudnya kulit ini loh. Ini bisa bikin bahagia. Serius kalau based on data itu ya. Karena dia bahan baku hormon kebahagiaan, saya gak bohong loh. Beneran, memang datanya begitu. Jadi selain kulit atau daging pisang ini, ya, yang bisa jadikan alternatif kalau kita lagi gak mood, lagi gak apa gitu, makan pisang. Jangan goreng ya. Sak lagi, minyak lagi gitu. Ya, jangan digoreng. Atau kalau enggak, Anda bikin smoothies pisang sama kulitnya. Oh, apa masalahnya? Kulitnya bagus. Saya bilang di depan itu, lihat, baca tuh. Banana peel, 150.000 kandungan serotoninnya. Kelihatan gak? Kelihatan juga gak apa-apa, pura-pura lihat aja lah. Terus saya bacanya. Kemudian overripe. Overripe itu pisang yang sudah matang banget. Nanti cobain, Bapak-Ibu sekalian. Ya, tapi pisangnya pisang kampung aja, pisang yang tumbuh alami gitu loh. Ya. Jadi Anda bisa bikin smoothies pakai pisang ini, ya. Buah pisang dicampurkan sama kulitnya ini, cuci dulu ya, dan campurkan dengan kurma. Itu mood booster banget itu. Juga buat sarapan atau buat minuman juga bisa. Ya. Saya pernah bikin waktu itu, enak kok rasanya. Ya. Kalau produk-produk yang memang tumbuh alami tanpa dikasih pestisida itu insya Allah rasanya pasti enak. Rasanya pasti enak. Coba dipotong tempenya, potong kecil-kecil. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha resto, kan Green and Beans ya. Kan, ada lagi, dia cerita yang lebar gitu kan, terus masuk ada, saya kadang-kadang kan kalau pas lagi lagi share gitu tuh ada teman waktu itu lagi, dia lagi mau minum soda, udah dibuka soda sama dia kan, udah siap mau minum, terus saya bilang, sebentar, saya bilang, kamu tahu gak gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkannya. Tiba wajahnya berubah. Terus dia membatalkan yang sudah tadi. Ya. Meskipun kalau orang Saudi ya, orang-orang Arab itu, dia punya pemahaman yang agak sedikit jahiliyah menurut saya. Jadi kalau di sana itu, makanannya apapun minumnya soda. Kenapa? Mereka mencontohkan, mereka makan nasi mandi, nasi apa, onta, nasi segala macam itu kan. Lalu mereka, coba lihat, dia bilang. Dia ambil soda, dicuci tangannya pakai soda, hilang semua lemak-lemaknya. Ini kalau masuk perut kita, dia bilang, rontok semua lemak-lemaknya. Jahil gue bilang, ini orang. Beda lah. Maksudnya reaksinya suatu bahan itu ketika masuk ke badan dengan di tangan pasti beda. Contoh, saya kasih contoh, kopi. Kopi itu kalau Anda, kalau kita minum kopi ya, dari mulut ya. Kita minum gitu kan, minum kopi, ya kopi pahit misalkan gitu kan, gak pakai gula gitu kan. Reaksinya dia bisa meningkatkan denyut jantung kalau dari mulut. Tapi kalau kopi dimasukkan dari dubur, maaf, dari anus, reaksinya beda. Yang dikenal sebagai coffee enema itu loh. Yang bekerja sama dia nanti justru malah parasimpatik. Kalau tadi dari ini dari mulut, simpatik yang kerja. Tapi kalau dari bawah parasimpatik kerja, dia bisa meningkatkan fungsi peristaltik atau fungsi pencernaan. Makanya coffee enema itu digunakan sebagai salah terapi untuk membersihkan kolon. Caranya gimana? Browsing aja banyak kok. Beda reaksi, Bu. Pak, ya, antara yang dimakan sama dimasukkan dari bawah, termasuk juga dengan soda tadi. Jadi jangan salah kaprah lah gitu lah, seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap apapun yang Allah ciptakan seperti itu, sekarang dia punya tanda-tanda. Dan tubuh kita itu dia punya apa ya? Dia punya sign-sign yang kita perlu kita perlu pahami juga. Ya. Ada beberapa sign-sign yang ada pada tubuh kita ini, kalau sebenarnya kalau kita perhatikan itu tanda bahwa tubuh kita sedang bermasalah. Coba saya tanya, mungkin di sini beberapa teman-teman yang sudah mulai menerapkan pola-pola hidup sehat ya, dari mungkin apa yang saya sampaikan di feed saya itu. Anda sudah mulai merasa belum keluhan-keluhan yang dulu Anda makan obat mulai-mulai hilang sekarang? Banyak gak? Hilang sendiri kan? Yang Anda kerjakan kira-kira apa? Cuman sekedar ganti isi piring, minumannya diganti, gak lagi minum ini, gak lagi makan itu. Cuma seperti itu doang, karena tubuh kita tuh mampu mengembalikan keseimbangannya sendiri. Ya, dia bisa mengembalikan keseimbangannya sendiri asal bahan bakunya tepat. Itu kata kuncinya. Kalau bahan bakunya tepat, gak usah ngejer turun berat badan, pasti turun. Ya, bahkan kadang-kadang kebanyakan turunnya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah merasakan sensasi hatinya yang lebih banyak bekerja. Kalau hati sudah lebih banyak bekerja, maka hati tidak membutuhkan makan yang banyak. Kita nutrisinya banyak makan atau makan. Tapi hati kita justru malah dia lebih pengen untuk tidak banyak makan. Tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan, maka berdoa sama Allah itu berat. Gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlinangan, gak bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu pintu setan membuat lemahnya iman adalah banyak. Sudah banyak makan, apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Ya. Kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang, banyak efek yang terjadi dalam badan kita. Mulai dari karatan, jadi selnya tuh aus ya, teroksidasi semua. Ya. Banyak sekali. Dan itu kita bisa apa ya? Bisa lakukan dengan perbaikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan software-nya Allah gitu kan. Bahasa saya aja, software dan hardware. Apa software-nya?

mikronutrien yang ada pada situ. Termasuk sebenarnya kayak minuman-minuman kayak begini, dia bukan cuma sekedar minuman, tapi teman-teman pahami ya, bahwa kalau kita sudah mulai memahami konsep-konsep ini, maka kita akan mulai berpikir pada ranah di mana let the food be your medicine. Jadi makanan yang kita makan itu akan jadi obat buat tubuh kita. Minuman juga sama. Orang-orang yang katakanlah tiap hari membiasakan misalkan minum serai, minum kencur, minum mulawak atau minum air ketumbar seperti itu, dia sedang mempersiapkan badannya atau membersihkan badannya. Beda sama orang yang makan minumnya bermasalah. Ya, jadi saran saya mulai sekarang, kalau Anda pengen punya, pastinya pengen sih ya, tapi pengennya kan tidak cukup dengan sekedar pengen, tapi kita harus buktikan gitu lah. Kalau pengen punya badan yang lebih baik, ya perbaiki si piringnya. Enak. Coba diminum. Enak kan? Saya ngeliatin mukanya gitu, saya khawatir. Dia bilang, enak dok. Agak was-was juga. Ya jadi ini, tapi tempenya saran saya, pertama jangan kalau bisa, upayakan beli tempe yang pakai daun pisang. Upayakan. Ya, kalau udah kayak begini kan nanti kan marketnya kebentuk gitu loh. Jadi akhirnya para pedagang tempe itu bikin tempe yang pakai daun pisang. Yang pertama. Yang kedua, cari tempe-tempe yang non-GMO. Non-GMO itu yang dia tidak dimodif secara genetik. Banyak kok sekarang di online juga banyak yang jual tempe sehat non-GMO. Ya, itu juga bisa. Dan kalau kita saja, kalau kita sekarang sebenarnya ada dua kata kunci ya. Maksudnya dua kata kunci itu maksudnya kalau orang-orang Indonesia ini sudah mulai membiasakan dengan rimpang. Jadi kita jadikan rimpang itu sebagai salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada tempe juga, ya tambahkan lagi dengan kurma atau madu segala macam, banyak banget penyakit bisa hilang. Ya karena tadi saya jelaskan di awal kan bahwa tempe probiotik kan, kurma itu prebiotik. Ya. Dan kata kuncinya memang behavior seseorang itu berkaitan dengan gut. Jadi kalau kita mungkin maaf ya, lagi bermasalah moodnya, perasaannya, segala macam, coba lihat makan apa dari tadi pagi. Ngefek banget. Kalau saya, mood booster saya itu saya sudah tahu. Jadi kalau saya butuh sedikit di topping lagi mood boosternya, maka saya biasanya minum kopi sama coklat. Yang dikenal sebagai mocha. Ya kan? Kafe mocha gitu, biasa gitu. Ya. Kalau saya, jadi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang mood boosternya kadang-kadang cuman makan kurma doang, pisang doang. Kita harus paham itu, sebab moodnya kita akan mempengaruhi aktivitas kita. Ya, makanya dalam Islam kita dianjurkan banget untuk apa? Memperhatikan makanan. Sebab apa? Mood yang bermasalah akan mempengaruhi ibadah. Kan gitu. Sehingga urusan makan-memakan dalam Islam itu diatur luar biasa. Ya, kenapa Islam mengajarkan dalam surat Al-Waqiah Allah sudah jelaskan dengan sangat jelas bahwa makan buah itu sebelum makan. Jelas gitu Allah sampaikan. Ya. Supaya apa? Supaya kita dapat asupan enzim dulu. Apalagi kayak mungkin kalau kita bicara tentang kalau kita bicara makanan-makanan yang miskin atau minus enzim ya. Orang-orang yang makan makanan yang minus atau miskin enzim, miskin nutrisi, biasanya tubuhnya minta istirahat. Namanya apa? Ngantuk. Kan gitu. Betul enggak? Kalau teman-teman makan-makan kayak begini nih, coba ambil. Contohnya ada semua. Perlu disiapin. Ah, kayak begini, tet. Enggak kelihatan ya. Atau gini lah nih. Saya bukan anti makanan ini ya. Jangan dipelintir. Maksudnya saya pengen kasih tahu aja dari dulu cuma orang penduduk ini juga makan kayak beginian gitu loh. Cuman bedanya sama kita apa? Bedanya orang dulu habis makan bekerja. Naik sepeda, naik gunung. Kalau kita update status. Betul kan? Saya makan di rumah makan. Akhirnya kalori yang masuk enggak kebakar. Itu bedanya kita. Sehingga kita harus jaga. Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Sekarang dikit-dikit mau makan tinggal pesan online semua dapat. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat begini, kita bahas ini lah misalkan ini. Beliau ini. Nih. Enak gak? Enak. Tapi kalau tiap hari makan begini, tiap hari ya, tanpa kita mengimbangi dengan makan beliau-beliau ini sakit kita. Apalagi kita aktivitas kita tidak banyak. Belum lagi kita bicara tentang, ini kan ada santannya kan. Santan dipanaskan rusak. Sama juga dengan telur. Telur itu kan protein. Telur itu kalau diceplok, dipanaskan dengan minyak, tahu saya juga bakal rusak. Jadi telur itu lebih bagusnya memang tidak dipanaskan. Sama juga kayak tempe tadi. Jadi paling bagus apa? Ya mentah. Paling bagus. Kalau memungkinkan, kan aduh enggak telur setengah matang gitu kan. Kan juga bisa. Jadi pilihan. Nih, kenapa banyak orang? Coba, nih saya pernah ketemu teman, dia cerita. Dia pulang ke kampung dia. Makanlah makanan yang kayak begini, penuh santan, penuh apa. Sama dua minggu tuh kemaruknya luar biasa. Pulang-pulang stroke, Pak. Serius. Ini teman saya yang orang provinsi itu sendiri yang bilang ke saya tidak menyalahkan makanannya, bukan, karena dari dulu juga orang makannya begitu, cuman kalau udah berlebihan, kita sudah makan jarang makan buah, saya makan begini enggak? Makan, cuman jarang banget. Kenapa? Ya kalau Anda makan makanan yang penuh santan seperti ini, Anda harus kuat juga makan di buah dan sayurnya. Gitu loh. Makanya ketika ini dimakan dan sudah tidak ada enzimnya lagi, apa yang terjadi? Tubuh minta istirahat kayak orang tidur malam dulu untuk memperbaiki enzim. Kan beda ceritanya kalau Anda makan buah. Coba Anda makan buah gitu kan, Anda makan jeruk, Anda makan begini, ngantuk gak? Enggak. Kalau memang ngantuk sih ngantuk aja, maksudnya dalam kondisi normal ya. Gak ngantuk kita. Kenapa? Dia punya, dia punya bahan yang kita perlukan yang ada pada usus kita masih banyak di sini. Kalau ini kan sudah habis semua. Nasi misalkan, nasi. Nasi begini masalah enggak? Masalah. Kenapa masalah? Karena miskin nutrisi kan? Kenapa miskin nutrisi? Karena udah dibuang semua. Jadi kalau teman-teman, ya, kalau boleh saya sarankan, kalau Anda disuguhin nasi sama bekatulnya, sekamnya itu, kalau saya lebih memilih makan bekatulnya. Kenapa? Karena masih banyak seratnya di sana. Nasi sedikit aja kalau memang butuh nasi ya. Sisanya bekatul apa kulit ari beras tuh loh. Itu kan namanya bekatul atau sekam kan. Makanya ayam kampung kan sehat-sehat. Karena makan bekatul kan. Manusianya makan apa? Manusia makan nasinya gitu kan. Sekali-sekali cobalah makan bersama mereka. Rasakan nikmatnya bekatul. Bisa dibikin itu kok. Kue-kue gitu kan, itu kan non-gluten. Bekatul tuh non-gluten loh. Makanya harganya lebih mahal ya, kalau orang tahu. Ya, jadi non-gluten, kata kuncinya non-gluten. Jadi, mulai sekarang, Bapak sekalian, saya sih menyarankan begitu. Jadi, perbaikilah perutnya, sayangi badan kita. Dengan cara apa? Mulai berkenalan dengan mereka-mereka ini nih. Dekatlah sama mereka ini. Nanti kehidupan kesehatan kita, insya Allah, lebih terjamin. Mood kita lebih baik, apalagi pandan. Bagi Anda yang mobilnya masih ada pewangi sintetik, saran saya ganti aja sama ini. Potong-potong, taruh di bawah mobilnya. Nanti wangi mobilnya. Tadi orang bilang, ada sajian apa nih mobil gitu kan? Jawaban kita apa? Hidup sehat bro. Tapi memang iya, banyak mual-mual ketika masuk mobil itu gara-gara pewangi sintetik. Coba aja. Karena hidup kayak begitu, masuk langsung ke otak kita. Kalau saya lebih memilih mobil ya, gak ada pewangi sekalian. Ya, gak usah makan di mobil gitu kan, gak perlu. Tapi kalau memang butuh pewangi ya, pandan salah satu itunya. Pandan ini salah satu, sedatif atau penenang. Jadi kalau teman-teman malam misalkan butuh tidur lebih tenang gitu ya, lebih lelap, kita minum pandan. Pandannya nanti dipotong-potong gitu. Masukin air, panas, tunggu sebentar, kasih madu, minum sebelum tidur. Juga bisa, ya pandan. Jam berapa ya? Sampai jam berapa? 11. Mau ada tanya jawab. Dan ada beberapa jenis tumbuhan ya, atau makanan-makanan yang perlu dimasak sama tidak perlu dimasak. Contoh mungkin tomat. Tomat ini dia punya likopen. Ya likopen pada tomat ini peranannya dia sebagai anti kanker sebenarnya. Tapi dia bisa optimal keluar kalau apa? Kalau kita kukusin tomat. Jadi kalau teman-teman mau dapatkan likopen lebih banyak ya dikukus ya. Kemudian ada lagi namanya brokoli. Jadi brokoli itu ada satu bahan, ada satu bahan pada brokoli namanya sulforafan. Sulforafan yang ada pada brokoli ini kalau kita makan, Bapak sekalian, dia bisa masuk ke badan kita dan dia bisa mengauto detox. Cara mendapatkannya gimana? Anda bisa di steam atau dikukus atau dimentah kayak begini. Ya. Jadi salah satu jus detox yang baik itu jus brokoli. Bisa kita pakai itu. Kemudian yang gampang-gampang aja. Kemudian wortel. Ah, wortel. Wortel ini ada beta karoten. Beta karoten pada wortelnya lebih baik, yang saya pahami ya, lebih baik atau optimalnya keluar kalau dia di-cook, dimasak. Itu wortel. Ya, kemudian ada ya. Ada namanya paprika. Paprika itu paling bagus dimakan mentah. Ya, mentah. Jangan dimasak. Makan mentah. Ya, makan mentah itu lebih baik, ya. Kemudian yang terakhir jamur. Ya, jamur. Jadi di sinilah obatnya kita, teman sekalian. Obat-obatan kita di sini, dan hindari makanan ya, atau hindari hindari makanan-makanan yang sudah dipanaskan berulang. Ya, salah satu tips kita untuk hidup sehat adalah kalau mau makan, masak. Makan, habiskan. Jangan dipanaskan berulang-ulang. Semakin diulang-ulang dipanaskan, semakin enak. Tuh? Namanya apa? Rendang. Tapi sehat gak? Gak sehat. Maka rendang memang diklaim sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Gak apa-apa, kita terima aja. Ya alhamdulillah. Tapi saya menyarankan, maksudnya kalau tiap hari makan rendang juga gak bagus. Ya, kenapa? Ada santannya kan. Apalagi kita jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang minum air, repot juga nanti badannya. Ya. Kata kuncinya adalah 80% lifestyle kita ya lebih dominan yang sehat. 20% silakan cheating kalau mau cheating. Ya. Kalau Anda tanya sama saya, misalkan dokter makan gorengan enggak? Makan tapi jarang. Dokter makan nasi Padang? Makan tapi tidak makan nasinya. Kalau mungkin makan apa rendang itu pun jarang banget, berapa bulan sekali gitu. Tapi jarang-jarang. Saya makan, tetap makan. Tapi karena 80% yang saya makan lebih banyak yang membuat badan saya lebih sehat. Dan etalasenya yang kita makan adalah badan kita. Jadi mau kita ngomong kayak apapun, kalau seandainya badan kita tidak menunjukkan vitalitas, atau mungkin maaf badannya secara lemak bertambah, berat badan bertambah, ya berarti kita belum benar makannya. Ya. Kalau udah benar makannya, maka tubuh akan nge-balance sendiri. Dan cara paling mudah untuk mendapatkan manfaat itu adalah mulailah untuk jangan terlalu sering makan. Atau mungkin bahasa sederhananya, mari kita perbanyak puasa. Mari kita perbanyak puasa. Jadi sebagaimana kita, Anda mungkin yang senang banget dengan makan-makanan yang gak sehat, maka puasa juga menjadi salah satu cara kita untuk merasakan sensasi itu. Sehingga nanti satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu jauh lebih kita butuhkan daripada satu piring yang isinya makanan sehat. Apa maksudnya? Kalau sudah sampai pada tingkat itu, Anda tidak perlu banyak makan. Makan sedikit saja Anda sudah cukup, kita sudah cukup berdoa, ya Allah cukupkan makananku ini untuk aku bisa beribadah kepadamu hari ini secara optimal. Pada ujungnya kan seperti itu. Ya, kalau kita menyayangi badan kita, yang perlu kita sayangi badan kita sebenarnya bukan fisik nih, tapi sayangi hatinya. Dan dalam Islam sendiri baru sekarang ibadah yang paling pertama kali kita kerjakan adalah ibadah hati. Ikhlas itu ibadah hati, ya gak kelihatan. Betul? Sabar itu ibadah hati. Tawadu, syukur itu ibadah hati semua. Bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah hati yang baik kalau seandainya makan pun tidak baik. Karena semua yang dimakan akan mempengaruhi sikap. Ya, maka mari kita jaga itu semua. Ya. Saya kira mungkin cukup.